Apabila jenazah sedang dibawa ke pekuburan, tiba-tiba terdengar adzan menandakan masuknya waktu sholat. Mana yang harus didahulukan? Menguburkan jenazah atau melaksanakan sholat? Yang pertama yang harus diperhatikan bahwa ya memungkinkan seorang itu untuk melihat kondisi, keadaan. Ya, melihat keadaan. Kalau memang sudah mendekati waktu sholat, ya sholat dulu. Sholat dulu. Insya Allah tidak begitu lama. Ya, sholat dulu kemudian berangkat untuk memakamkan. Akan tapi kalau ternyata kondisinya mereka sudah dalam keadaan sedang membawa, ya, maka sudah dilanjutkan berdasarkan kumpulan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asri'u bil jenazah, segerakan jenazah itu. Dan insya Allah termasuk udzur untuk terlambat dari sholat sholatul jamaah. Nah.